السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab tentang anjuran untuk ziarah kubur, dan telah disampaikan tentang pentingnya ziarah kubur. Salah satu keutamaannya adalah untuk melembutkan hati, karena hati manusia selalu lupa dan lalai, kecuali orang-orang beriman, kecuali hati-hati yang betul-betul mukhbit lillah, yang khusyuk kepada Allah, yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Adapun kebanyakan manusia dan kelalaian yang ada dari berbagai kesibukan dunia ini menyebabkan kerasnya hati, lalainya hati. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk melembutkan hati adalah bagian dari tuntunan agama kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quranul Karim, salah satu hikmah atau tujuan adalah untuk memperbaiki hati. Dari hati yang lalai dan lupa kepada hati yang selalu ingat. Dari hati yang keras kepada hati yang lunak, yang lembut, yang mudah tersentuh oleh pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini, sehingga dia mengambil hikmah dari semua apa yang dilihat dan disaksikan dalam kehidupan ini sebagai pelajaran. Nah, salah satunya adalah ziarah kubur, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini dan dalam bab ini, yaitu hadis Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Fazuruha, maka ziarahlah kalian kepada kuburan-kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini adalah salah satu dalil yang dipakai dalam usul fiqh tentang atau bab tentang nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapus oleh hukum yang datang berikutnya. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan satu hukum yang sebelumnya, yaitu kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa pernah ada satu hukum, yaitu larangan ziarah kubur oleh Rasulullah SAW ini, yang dicanangkan atau diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu, ini aku melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Ini hukum yang dahulu. Fazuruha. Kemudian kata beliau, maka ziarahlah. Ini artinya sekarang ini ziarahlah. Dahulu aku melarang, sekarang tidak. Maka ziarahlah kalian. Nah, adapun sebab-sebab larangan ziarah kubur itu, bagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah karena kaum muslimin ketika itu ya baru berpindah dari zaman kejahiliaan yang penuh dengan kesyirikan ya kepada Islam. Oleh karena itu, karena kekhawatiran Rasulullah SAW bahwa ziarah kubur dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, maka beliau melarang. Nah, tetapi kemudian dengan berjalannya perjalanan dakwah Rasulullah SAW, semakin kuatnya iman-iman kaum mukminin ketika itu, dan hilang kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam dari terjerumusnya mereka kepada kesyirikan, maka kemudian beliau menyuruh dan memerintahkan untuk ziarah kubur. Nah, ini memiliki hikmah. Jadi ziarah kubur ada hikmahnya sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana hikmah dari ziarah kubur. Di antara hikmahnya adalah untuk di antara hikmah dari ziarah kubur adalah agar mengingat akan kematian. Karena seorang pasti akan mati. Dia tidak hidup kekal di dunia ini. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, untuk mempersiapkan kematian itu dan mengingatkan manusia kepada kematian, salah satunya adalah dengan ziarah ke kuburan. Hikmahnya besar, mengingat akan kematian. Hanya saja kita jumpai di zaman kita ini, ya seakan-akan ziarah kubur itu yang tiada artinya. Ya, ketika kita mengantar jenazah, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengantarkan jenazah, terkadang membicarakan tentang dunia ya di tempat tersebut, atau tertawa-tawa. Padahal hikmah dari mengantarkan jenazah atau ziarah kubur adalah untuk mengambil pelajaran bahwa kita akan seperti mereka yang mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pelajaran itu ya hanya orang-orang yang betul-betul merenungkan hikmah ziarah kubur itulah yang akan mengambil pelajaran tersebut. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah bahwa hukum ziarah kubur itu telah dinasakh, dihapus, dan hukum bolehnya ziarah kubur. Jadi hukum larangan ziarah kubur telah dibolehkan atau dihapus dengan perintah atau dibolehkannya ziarah ke kuburan. Dan perintah ziarah ke kuburan. Maka ini yang disebut dengan nasikh wal mansukh. Ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang menghapusnya. Kemudian bahwasanya ziarah kubur itu ya diperintahkan oleh agama kita, dianjurkan. Tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur. Kecuali tatkala tujuan ziarah kubur itu bukan lagi untuk mengingatkan seorang akan kematian, tetapi untuk perbuatan-perbuatan yang terkadang terjerumus dalam kesyirikan, meminta kepada orang yang telah mati, berdoa kepada mereka, bukan berdoa untuk mereka, tapi berdoa kepada mereka, minta dari mereka. Nah ini jelas perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Kuasa. Dan jangan minta kepada yang mati. Karena yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dia didoakan oleh orang yang hidup. Ya, agar Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah menganugerahkannya, rahmatnya kepada orang yang telah mati tersebut. Dan melindunginya dari azab kubur, dan dari azab api neraka. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, anjuran untuk ziarah kubur adalah bersifat sunnah, bersifat anjuran yang anjuran yang sangat, ya, supaya kita mengingat akan kematian. Kemudian Rasul alaihissalam menyebutkan dalam beberapa hadis yang lalu, pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan hikmah dari ziarah kubur. Di antaranya adalah yaitu untuk melembutkan hati, untuk mengingat akan kematian, ya, untuk mengingat akan kematian, dan untuk mengambil pelajaran agar seorang mempersiapkan dirinya yang menghadapi kematian yang datang sewaktu-waktu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Itu al-maut. Maka seorang mukmin harus selalu siaga di dalam dalam menghadapi kematian. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqiy. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, yakni ketika beliau berada pada giliran malamnya dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu keluar pada akhir malam. Beliau keluar menuju ke Baqi. Baqi itu kuburan, ya, yang tidak jauh dari tempat tinggal Rasulullah SAW, di dekat dengan Masjid Nabawi. Orang yang pernah ke sana tahu letak kuburan Baqi. Jadi beliau keluar di akhir malam ke Al-Baqi'. Fayaqul, lalu beliau berkata, ya, kepada orang-orang yang, atau mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal, yang menjadi penghuni kuburan Al-Baqi' tersebut. Assalamualaikum daru qawmin mu'minin. Semoga salam sejahtera dilimpahkan atas kamu sekalian, wahai penghuni, yakni perkampungan kaum mukminin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan, dan besok, atau akan datang kepada kalian semua, ya, telah datang kepada kalian semuanya apa yang kalian dijanjikan oleh Allah bahwa itu akan terjadi, yaitu hari kiamat. Mu'ajjalun, arti mu'ajjalun kalian berada di satu masa, masa penantian. Penantian antara kematian dengan kebangkitan di hari kiamat kelak. Ini yang disebut dengan alam barzakh. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'allah akan bertemu dengan kalian. Ya, dan kami insya'allah akan bertemu dengan kalian. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni pekuburan al-baqi atau baqi al-gharqad ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa beliau selalu ziarah kubur. Dan ini menunjukkan dibolehkannya ziarah kubur di malam hari. Karena Nabi SAW menuju ke kuburan atau menuju untuk ziarah kubur di malam hari, di akhir malam. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan dibolehkannya ziarah kubur di malam hari, tidak hanya di siang hari. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang telah meninggal. Mereka itu melihat apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka menyaksikan dengan mata-mata mereka. Tentu di alam, alam ruh. Yaitu di dalam, di alam barzakh. Ya, alam penantian. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi yang jelas menurut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa alam ini, ya, seorang hamba tergantung dari amalnya. Apabila dia seorang yang soleh, seorang mukmin yang melakukan amal-amal kebaikan, maka dia akan melihat apa yang telah Allah janjikan baginya berupa kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, dan termasuk kenikmatan dalam kuburan. Dan juga adapun bagi orang-orang yang mereka berbuat dosa, ya, dan mereka membawa dosa sampai mati dan tidak diampuni atau belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun melihat ancaman azab yang akan mereka hadapi. Maka dari itu ada dua hal penting yang harus kita pahami tentang alam kubur yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwa kuburan itu salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi kuburan itu adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Atau hufratun min hufarin nar, atau bisa jadi dia adalah salah satu dari lubang-lubang api neraka. Ini kan sebuah kembali kepada amal orang itu sendiri ketika dia di dunia. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Kemudian juga yang kedua, bahwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tentu berdasarkan dalil bahwa di akhirat, di alam kubur itu ada tiga hal yang harus kita yakini. Yaitu yang pertama, adanya fitnah kubur. Ada fitnah kubur. Fitnah itu ujian. Pertanyaan, dua malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang meninggal. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat kepada orang yang meninggal itu namanya fitnatul qabri. Yang pertama, pertanyaannya man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau seorang itu mukmin, dan dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu, dia melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh, maka dia akan mengetahui siapa Rabbnya, siapa Tuhannya. Dia pun akan menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua, yang merupakan bagian dari fitnah kubur ini, yaitu, wama dinuka, apa agamamu? Jadi ditanya adalah apa agamamu? Selama engkau hidup di dunia. Jadi ditanya adalah apa agamamu kalau seorang itu muslim yang baik? Dia mempelajari tentang Islam. Dia mengetahui tentang Islam. Dia menjalankan dengan baik. Maka dia akan menjawab, Islam adalah agamaku. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan tentang waman hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang ini yang dia diutus pada kalian, yaitu siapa nabimu. Maka orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengikuti beliau dengan baik, yang menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, beriman kepada apa yang beliau sampaikan, maka mereka akan mampu untuk menjawab bahwa beliau adalah Muhammad, bahwa nabiku adalah Muhammad, Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fitnatul qabr. Kemudian yang kedua, yaitu ada na'imul qabri, kenikmatan dalam kuburan. Ini pun bagi mereka yang berhak mendapatkan kenikmatan itu. Ya, bagi yang berhak mendapat kenikmatan tersebut karena imannya, karena amal solehnya, maka dia mendapatkan kenikmatan kubur. Kemudian yang ketiga adalah azabul qabri, ada azab kubur, dan ini juga bagi siapa yang berhak untuk mendapatkan azab kubur karena juga perbuatannya, karena amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, dan azab kubur sesuatu yang ada, yang wajib kita imani. Dan azab kubur adalah bagian dari keimanan kepada hal yang gaib, yang itu merupakan salah satu dari sifat orang-orang mukminin dan orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, kitab itu, yaitu kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim tentang sifat orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ya. Dan azab kubur termasuk sesuatu yang ghaib, yang kita hanya dapat berita dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang harus kita ketahui tentang alam kubur itu. Kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan tentang adab. Adab ketika ziarah kubur, yaitu mengucapkan salam kepada mereka, penghuni kubur tersebut, orang-orang yang telah meninggal. Ya, ada beberapa macam ucapan salam. Salah satu yang disebutkan dalam hadis ini, assalamualaikum daru qawmin mu'minin, wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya, bisa kita ganti dengan Allahumma gfir li ahli hadihi al-maqbarah. Ya, kalau kita berziarah satu tempat, satu kuburan, kita mengatakan, ya Allah, ampunilah penghuni kuburan ini. Kemudian ada juga salam yang lainnya, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullah al mustaqdimina minna mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah, wa inna insya'allah bikum lalahiqun. Dan insya'allah kita akan bertemu kalian, yakni bersama kalian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ucapan salam, Dan di sana ada kalimat, ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dalam satu riwayat, wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sungguhnya kami insyaallah akan bertemu dengan kalian. Ya. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Tetapi mengapa ada kata insyaallah? Nah, yang harus dipahami kandungan dari bacaan atau ucapan salam ini, bahwa kita ini berharap, ya, karena kita ziarah ke kuburan kaum mukminin, kaum muslimin, ya, dan secara umum kita menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, makanya mereka dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Nah, kita pun berharap, semoga insya Allah, kami pun akan menyusul kalian, yakni mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, sebagai seorang muslim. Karena seorang tidak mengetahui apa akhir dari kehidupannya. Seorang tidak mengetahui apa akhir dari kehidupannya. Apakah dia husnul khatimah, mati dengan baik di atas iman dan Islam, ataukah dia na'udzubillah min dzalik mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek, dalam keadaan kufur, dalam keadaan murtad keluar dari Islam, atau dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan buruk, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita perkataan insyaallah di sini sebagai doa. Ya, supaya semoga kami pun dan seizin Allah, sekehendak Allah, dimatikan sebagai orang-orang muslim, mukmin yang insyaallah bertemu dengan kalian yang telah mendahului kami. Jadi ini prasangka baik kepada orang-orang yang telah meninggal. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita yang telah meninggal betul-betul mereka meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan semoga kita pun demikian. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mati yang baik, mati di atas iman dan Islam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa perjalanan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini atau perjalanan setiap yang hidup di dunia ini adalah menuju kepada kematian. Ya. Setiap yang hidup akan menuju kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa akan mengalami atau merasakan kematian. Semoga Allah anugerahkan kepada kita mati yang baik. Kematian di atas tauhid. Kematian di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita dianjurkannya kita mendoakan orang-orang muslimin, ya, saudara-saudara kita yang telah meninggal sebagaimana Nabi SAW berdoa di sini. Allahumma gfir li ahli baqi'il ghorqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan baqi'il ghorqad ini. Maka orang yang hidup, hendaknya mereka mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka, yang telah meninggal mendahului mereka, semoga Allah mampuni orang-orang itu, saudara-saudara mereka, dan semoga Allah merahmati mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah taala wa an buraidah radhiyallahu anhu qala, dan dari buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengajarkan mereka para sahabat kalau mereka keluar dari rumah-rumah mereka atau keluar dari setempat menuju ke kuburan, ya, an yaqula qailuhum, hendaklah mereka mengucapkan, ya, assalamu alaikum ahlad diyar من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل الديار. Semoga salam sejahtera atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan ini. Yani penghuni diyar, penghuni kuburan itu. Minal mu'minina wal muslimin. Dari golongan orang-orang muslimin dan mu'minin, mu'minin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'allah dengan seizin Allah akan bertemu, akan menyusul kalian. As'alullah lana walakumul afiyah. Aku mohon untuk kami dan juga untuk kamu sekalian al-afiyah. Kami mohon keselamatan. Keselamatan dari azab Allah, dari azab kubur, dari murka Allah. Nah ini juga salah satu dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam tentang berdoa atau ucapan salam ketika ziarah ke kuburan-kuburan kaum muslimin. Yang diambil dari hadis ini yang pertama atau di antara pelajarannya adalah bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam orang yang selalu menginginkan kebaikan untuk sahabatnya dan umatnya. Maka dari itu beliau selalu mengajarkan kepada mereka kebaikan. Setiap kebaikan yang bermanfaat bagi mereka telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang ketika akan melakukan sesuatu benar-benar dengan ilmu dan di atas ilmu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Beliau Nabi alaihi wasallam mengajarkan mereka kalau mereka akan pergi ke kuburan. Berarti ilmu sebelum beramal. Ya. Nah demikian pula kita. Seyogyanya demikian. Dan semestinya begitu. Sebelum melakukan sesuatu, hendaklah kita ini berilmu. Kita pelajari. Ya. Apa ilmunya? Ya. Apa tuntunannya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Seorang akan menikah, pelajarilah tentang pernikahan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar seorang menikah sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang akan mempunyai anak setelah menikah, istri yang mengandung sudah 9 bulan menanti kelahiran seorang bayi. Ya pelajarilah apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang akan mengadakan akikah. Pelajari. Baca kitab tentang akikah. Ya jangan hanya menerima dari tradisi budaya nenek moyang. Tidak. Tapi ikutilah tuntunan. Ikutilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Hendaklah kita mempunyai ilmu itu dan belajar. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat sebelum ziarah kubur apa yang semestinya mereka ucapkan. Ya, ucapan salam kepada ahlu diyar, pada mereka penghuni kubur tersebut. Kemudian juga kita dilarang melakukan satu amal tanpa ilmu. Satu amal tentu amal ibadah. Tanpa ilmu. Ini akan berdampak. Ya. Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Menjerumuskan kepada perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sinilah pentingnya al-ilmu, belajar. Kemudian juga dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana disebutkan di sini, as'alullah lana walakumul afiyah. Aku mohon untuk kami dan untuk kamu sekalian keselamatan. Orang hidup mendoakan orang yang telah mati. Bukan meminta kepada orang mati. Orang mati didoakan. Ya. Didoakan. Bukan dimintai dari orang mati itu. Ya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan memberi pada orang lain. Untuk dirinya dia tidak sanggup berbuat apa sesuatu. Apalagi memberikan pada orang yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinati. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kuburan bil Madinah, di kota Madinah. Fa aqbala alaihim bi wajhihi. Maka beliau pun kemudian menghadap ke mereka. Ini menghadap ke kuburan itu. Fa qala, lalu beliau mengucapkan, Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Semoga salam sejahtera untuk kamu sekalian wahai penduduk kuburan ini. Yaghfirullahu lana walakum. Dan semoga Allah mampuni kalian, dan semoga Allah mampuni kami dan juga kepada kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian adalah pendahulu kami. Jadi kalian mendahului kami dalam kematian ini. Wa nahnu bil athar, yakni kami pun akan segera mengikuti kalian, segera menyusul kalian. Nah, ini juga salah satu ucapan, meskipun sebagian ulama mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Tapi yang jelas bahwa kita telah dicukupi oleh ucapan salam dari hadis-hadis yang sahih. Dari hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana seorang mengucapkan salam atau mendoakan orang yang telah meninggal ketika dia berziarah ke kuburan. Nah, jadi hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, karena yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah doa kita. Adalah doa kita. Kemudian bab yang berikutnya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu bab tentang karahati tamannil mauti bisababi durrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fid din. Ini bab yang juga tentu penting untuk dibahas. Makanya An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab ini. Ya, babu karahati tamannil maut. Bab tentang dibencinya sikap berangan-angan untuk kematian. Berangan-angan mati. Lantaran disebabkan karena suatu hal yang menimpa diri seseorang. Tetapi tamannil maut, mengharapkan kematian, berangan-angan untuk mati, karena takut akan fitnah, cobaan dan godaan dalam kehidupan ini, itu termasuk yang tidak mengapa. Ya, ini boleh. Nah, penjelasan tentang bab ini adalah bahwa seorang ketika dia tertimpa musibah, misalnya sesuatu hal ujian yang Allah timpakan pada dirinya, hal-hal yang menimpa dirinya yang tidak menyenangkannya, terkadang mendorong seorang untuk berangan-angan mati. Nah ini dimakruhkan. Ya. Jadi seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia satu ujian, dia tidak boleh berangan-angan mati karena ingin terlepas dari ujian itu. Jadi hal yang menimpa dirinya itu. Ini hukumnya makruh. Tetapi kalau seorang berangan-angan mati karena dia takut akan agamanya, akan akidahnya, dan rusaknya zaman, rusaknya manusia, dan dia ingin selamat dari kerusakan tersebut, nah ini dibolehkan. Berangan-angan akan kematian ini mengharapkan mati. Nah, mengapa Nabi alaihissalam atau apa hikmah dibalik larangan berangan-angan mati hanya karena satu ujian yang menimpa diri seseorang? Ya, karena kehidupan bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan. Karena orang beriman, dia selalu berbuat kebaikan. Hidupnya, detik-detiknya, denyutan jantungnya yang masih bergerak, ini berdampak baik. Yaitu dia bisa berbuat amal-amal kebaikan. Menambah amal-amal kebajikan. Ya. Atau dia memohon ampun pada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin dia lakukan. Nah, karena itu kalau meninggal terputus amal itu. Kalau dia masih hidup, masih bisa bisa melanjutkan amal perbuatannya. Tetapi kalau dia meninggal, terputus amalnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau seorang Bani Adam meninggal, terputus amalnya. Kecuali tiga perkara. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup ini mempunyai hikmah bagi orang mukmin, bagi orang yang soleh, yang taat, yaitu untuk menambah amal-amal kebaikan. Untuk menambah amal-amal kebaikan. Kalau dia seorang pernah berbuat dosa, maka kesempatan hidup yang Allah berikan ini bisa digunakan untuk apa? Meminta ampun pada Allah Ta'ala. Yang memperbaiki dirinya. Jadi, hidup bagi seorang mukmin adalah ibadah. Hidup bagi seorang mukmin adalah bermanfaat. Ya, oleh karena itu, kita dimakruhkan untuk berangan-angan mati hanya karena ujian yang Allah berikan pada seorang yang ujian itu dia tidak menyenangkannya. Yang ujian itu tidak menyenangkan orang tersebut. Namun kalau seorang hidup di satu zaman yang begitu banyak fitnahnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya, terjadi kerusakan di mana-mana, dia takut akan agamanya, akan akidahnya, akan keyakinannya, maka di sini tidak mengapa seorang memohon pada Allah atau berharap agar dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang harus juga yang harus kita pahami tentang masalah ini, bahwa janganlah kemudian dikira makna larangan berangan-angan kematian ini karena seorang tidak mau bertemu dengan Allah Ta'ala, tidak. Seorang mukmin dia mencintai Allah Ta'ala. Seorang mukmin ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbuhu, Tuhannya, yang pengasih penyayang. Ya. Jadi ini maksud dengan berangan-angan mati di sini, yang dia itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan bagi seorang yang hanya karena tertimpa suatu ujian, kemudian dia berangan-angan untuk mati. Karena dengan demikian, dia tidak bisa beramal. Tapi kalau dia hidup, ya dia masih bisa beramal dan menambah amal kebaikannya. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنداري أبو هريرة رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini, lafad ini, redaksi ini adalah dari Sahih Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian dia berharap, atau janganlah seorang mengharapkan akan kematian. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, dan janganlah dia memohon, dia berdoa semoga dia dimatikan sebelum datangnya kematian itu. Innahu idza mata inqata'a amaluhu, karena sungguhnya seorang kalau dia meninggal terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul ma'ila yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan sungguhnya tidak akan menambah kepada seorang mukmin dari umurnya kecuali kebaikan, kecuali kebaikan. Nah, redaksi yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan kalian berangan-angan untuk mati. Karena apa? Imma muhsinan. Karena orang berangan-angan mati itu salah satu dari dua kemungkinan orang ini. Yang pertama, orang itu adalah orang yang berbuat baik. Imma muhsinan. Nah, dengan umur yang ada padanya, ya, fala'allahu yazdad. Maka dengan kehidupan yang masih ada padanya itu, karena dia adalah orang yang baik, maka akan bertambah kebaikan itu. Jadi dia masih bisa untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Kemungkinan kedua, wa imma musian. Atau kedua, bisa jadi orang ini yang berangan-angan mati tadi, seorang berbuat jelek. Fala'allahu yasta'tib. Maka diharapkan dia itu dengan masih ada umurnya, ya, dengan tidak berangan-angan mati, diharapkan dia bisa kembali pada Allah Ta'ala. Yasta'tib, yarji ilallah. Ya, dia bisa kembali pada Allah dan bertaubat, beristighfar, ya, menyesali perbuatannya, ya, dengan demikian insyaAllah dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini redaksi yang pertama. Jadi Nabi alaihissalam ya melarang, ya, seseorang atau seorang mukmin berangan-angan mati, karena orang yang berangan-angan mati itu salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu adalah orang yang berbuat baik, maka dengan dia dipanjangkan umurnya, dia akan bisa menambah amal-amal kebaikannya. Yang kedua, kalau dia adalah orang yang berbuat jelek, maka dengan umurnya yang masih ada, itu ada kesempatan baginya untuk kembali pada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan redaksi Imam Muslim, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u min bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan akan kematian, dan jangan dia berdoa meminta kematian itu sebelum datang waktunya. Ya. Apa alasan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu idza mata inqata'a amaluhu. Karena seorang kalau sudah meninggal, terputus amalnya. Dia tidak bisa lagi melanjutkan amal-amal kebaikannya, amal solehnya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan sungguhnya tidaklah menambah seorang mukmin akan umurnya millennium kebaikan. Yani semakin ada umur, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Jadi di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan dari berangan-angan kematian dan meminta kematian. Ya. Supaya segera dimatikan. Ini dimakruhkan. Makanya kata Imam Nawawi dalam bab ini, karoha. Ya. Karoha adalah suatu hal yang makruh, yang dibenci. Ya. Dan jangan berangan-angan mati sebelum datangnya waktunya. Karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala akan waktunya. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Alaihissalam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Maka seorang beriman, seorang mukmin diharapkan dengan umurnya yang ada, yang tersisa, dia bisa menambah amal-amal kebaikan. Karena kalau mati, terputus amalnya. Ya. Seorang yang akan meninggal, jangankan telah mati, akan meninggal, dia telah melihat tanda-tanda kematian. Itu dia menyesali. Ya, dia menyesal perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafikun. Ya, tentang orang yang menghadapi kematian. Apa yang diucapkan oleh orang yang menghadapi kematian? Kata dia, laula akhartani ila ajalin qarib, ila ajalin qarib, fasaddaq wa aqum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah aku. Ya, yang diberikan aku waktu. Ya. Supaya apa? Supaya aku bisa bersedekah. Dan supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh sehingga aku tergolong orang-orang yang soleh. Ini sebelum mati. Dia berangan-angan supaya, atau dia minta agar dia tidak dimatikan di saat itu. Karena dia menyesal perbuatan-perbuatan yang lalu. Apalagi orang yang sudah jelas, yang sudah mati. Ya, oleh karena itu, Rasul SAW melarang seorang berangan-angan mati, karena bagi seorang mukmin kehidupan ini adalah penuh dengan arti, dan dia bisa melakukan amal-amal kebaikan sebelum datang kematiannya. Kemudian bahwa doa itu ada saat-saat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada saat-saat yang mustajabah. Saat-saat yang apabila seorang berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, wala tad'u bihi qabla an ya'tiyahu. Dan jangan kalian minta pada Allah kematian sebelum datangnya kematian itu. Karena seorang dia tidak menyadari, ketika dia berdoa tahu-tahunya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini karena di saat yang itu doa dikabulkan. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk selalu berdoa pada Allah Ta'ala dan minta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran atau mengandung anjuran untuk apa? Agar seorang mukmin selalu memanfaatkan hidupnya, sisa umurnya, sisa usianya, dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Kita dianjurkan untuk mengisi kehidupan ini. Sisa-sisa umur kita ini, kita isi dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah Ta'ala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan akan kematian lantaran suatu hal yang tidak menyenangkannya menimpa dirinya. Jadi janganlah sekali-kali, larangan yang tegas. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan lantaran sesuatu yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun dia harus melakukan, yakni kalaupun dia harus berangan-angan akan kematian karena hal sebut, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu adalah lebih baik bagiku. Watawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku ya Allah seandainya kematian itu adalah lebih baik bagi aku. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau tadi sebelumnya dilarang seorang berangan-angan akan kematian. Ya. Di dalam hadis ini, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap akan kematian lantaran sesuatu yang menimpa dirinya yang tidak menyenangkan. Misalnya seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit yang menahun. Sudah bertahun-tahun dia sakit. Ya. Rasanya tak mampu ya, untuk menahan. Ya, tapi kalau dia sabar, alhamdulillah. Karena ujian itu akan banyak hikmahnya. Dan ujian itu Allah mampuni dosanya, Allah mengangkat derajatnya. Tapi terkadang manusia, dia pun tidak dalam menghadapi hal yang dengannya Allah menguji dia. Ya. Satu hal yang berat bagi dia. Ya. Jadi pada dasarnya tidak boleh dia berangan-angan kematian. Tetapi kalaupun dia harus melakukan hal itu, maka Nabi SAW mengajarkan doa. Agar dia berdoa minta pada Allah Ta'ala. Dengan doa yang diajarkan dalam hadis ini. Yaitu dia mengucapkan, kalau memang betul-betul dia tidak kuat lagi dalam menghadapi cobaan itu, maka dia minta pada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li. Hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku, atau lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila memang kematian itu adalah lebih baik bagi aku. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, ya kalau dia memang tidak mampu ya bersabar terhadap ujian itu, ya maka dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa ini. Kemudian hadis yang berikutnya, An Qais bin Abi Hazim qol, dari Qais bin Abi Hazim. Beliau ini mengatakan, Dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, na'uduhu wa qad iktawa sabakiyat. Faqal, kata Qais bin Abi Hazim, pernah kami masuk menemui Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat ini salah seorang di antara sabiqin al-awwali, yang salah seorang yang masuk Islam ketika masih di Mekah. Dan dia disiksa oleh tuannya dengan besi panas. Ya. Karena keimanannya. Ya, jadi besi panas dicap di badannya. 7 kali disebutkan di sini. Sab'akayyat. Nah, ketika mereka, Qais bin Abi Hazim ini, datang menemui, ya, ziarah ke Khabbab ibn al-Aratti, faqal, kata Khabbab, inna ashabana alladhina salafu madaw, sesungguhnya sahabat-sahabat kami ya yang telah berlalu, mereka sudah berlalu. Karena sebagian sahabat telah meninggal. Inna ashabana alladzina salafu madaw walam tankusumud dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang terdahulu mereka telah berlalu. Dan mereka tidak dikurangi oleh dunia. Ya. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdian illa turab. Wa inna asabna dan kami ditimpa sesuatu yang tidak kami jumpai tempat kecuali tanah. Walau la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bihi. Kalau saja bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari memohon agar dimatikan, maka aku akan memohon pada Allah agar aku dimatikan. Jadi karena dilarang oleh Nabi, maka aku tidak minta pada Allah. Thumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Kemudian kami datang lagi dia pada suatu saat yang lain. Ketika itu dia sedang membangun temboknya, ya, membangun kebunnya, ya, pagar kebunnya. Faqal, maka dia berkata, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya seorang muslim akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pahala, pada setiap yang dia infakkan. Pada setiap yang dia infakkan dari apa yang dimilikinya, Allah akan tetap memberikan kepadanya, yaitu pahala. Kecuali, ya, illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab, kecuali sesuatu yang ditimbunnya dari harta, karena dia tidak punya tempat untuk menampung hartanya, digalilah tanah ditimbun. Nah, ini tidak ada tidak ada pahalanya. Tapi kalau setiap yang dia infakkan, itu pasti ada pahalanya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari Muslim, dan redaksi hadis ini terambil dari riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, insyaAllah kita akan membahas hadis ini pada pertemuan akan datang, tentang pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini. Tapi secara umum, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka para tabi'in pernah mendatangi, ya, Khobbab ibn al-Arati radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang memeluk Islam pada permulaan dakwah Nabi SAW. Dan beliau pernah disiksa oleh tuannya karena keislamannya dan keimanannya. Maka dia kemudian mengatakan bahwa orang-orang telah dahulu dari sahabat-sahabatnya, ya, itu telah banyak meninggal. Mereka telah meninggal. Ya. Kemudian, kata dia, seandainya aku dibolehkan, atau seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami berdoa kepada Allah agar mati, ya, supaya dimatikan oleh Allah, maka aku akan berdoa. Hanya saja Rasulullah melarang. Ya. Jangan kamu berdoa agar kamu dimatikan. Makanya aku tidak berdoa untuk dimatikan. Karena itu larangan Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberitahukan tentang, ya, amal perbuatan berupa infak. Seorang membelanjakan hartanya jalan Allah. Ya. Setiap yang dia belanjakan itu akan dicatat ganjarannya, dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala akan ganjarannya. Walaupun itu sedikit, kecil, akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kecuali harta yang ditimbun, harta yang disembunyikan ditimbun, ya, ini yang tidak ada ganjarannya. Karena tidak diamalkan. InsyaAllah kita membahas pada kesempatan yang akan datang pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ini sesi untuk tanya jawab. Aku lu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai dari keluarga kita. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, setiap kali saya diajak oleh orang tua saya untuk ziarah kubur ke kuburan nenek saya, kedua orang tua saya mengajarkan saya untuk menyiram air di atas kuburan nenek dan mengusap-usap kuburannya. Dan orang tua saya menyuruh saya membacakan Al-Fatihah untuk nenek saya yang sudah meninggal. Apakah perbuatan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini pertanyaan yang menunjukkan yakni kepolosan yang bertanya, karena memang beliau tidak mengetahuinya. Maka yang pertama, bahwa telah kita jelaskan dianjurkannya seorang untuk ziarah kubur, yaitu untuk mengingatkan kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, mendoakan orang yang telah meninggal. Dan di antara yang kita ziarah itu ada orang umum, kaum muslimin secara umum, dan juga ada mereka dari kerabat kita. Nah, seorang boleh berziarah ke kerabatnya, ke kuburan ayahnya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya, boleh. Ya, tidak ada larangan ketika ziarah kubur secara umum, kemudian dia secara khusus pergi ke kuburan kerabatnya. Nah, di sini ada yang disuruh oleh orang tuanya untuk menyiram kuburan itu dengan air. Pada hakikatnya menyiram air itu ada tuntunannya, ada sunnahnya, tetapi itu ketika permulaan dikuburkan. Ya, permulaan ketika pertama kali dikubur memang dianjurkan menyiram air. Ya. Tapi contohnya kalau setiap kali datang ke kubur bawa air kemudian disiram air ke kuburan itu, ini tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian mengusap-usap juga tidak ada contohnya. Mengusap batu nisan, apa arti mengusap batu nisan? Tidak akan mempengaruhi orang yang meninggal itu. Yang lebih dari itu adalah mendoakan. Mendoakan orang yang telah meninggal itu. Ini yang dianjurkan. Kita mendoakan orang yang telah meninggal. Supaya Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah melapangkannya dalam kuburannya, Allah memberikan cahaya pada kuburannya, melindunginya dari azab kubur. Ya, ini doa orang hidup untuk orang meninggal. Jadi tidak usah, karena memang tidak ada contohnya. Mengusap-ngusap kuburan, mengusap Ka'bah, ya, itu juga tidak tuntutan kecuali Hajar Aswad dan rukun Yamani. Itu ketika dianjurkan mengusapnya. Hajar Aswad dianjurkan menciumnya. Selain mengusap juga menciumnya. Kalau mampu. Rukun Yamani dianjurkan mengusapnya. Tidak dianjurkan menciumnya. Ya. Adapun kuburan tidak. Jadi yang kita dianjurkan mengusapnya, ada dua benda di muka bumi ini. Yang pertama adalah Al-Hajarul Aswad. Batu hitam yang ada di Ka'bah itu. Ya. Hajar Aswad. Yang ada tempatnya. Kita dianjurkan mengusapnya, kemudian menciumnya. Ya, takbil. Yang kedua yang dianjurkan kita mengusapnya, yaitu rukun yamani. Dan tidak dianjurkan menciumnya. Atau mengecupnya. Tidak dianjurkan. Adapun selain itu tidak. Tembok Masjid Nabawi, tembok Masjidil Haram, tembok Ka'bah, ya, kita tidak dianjurkan untuk mengusap-usapnya. Apalagi kuburan. Apalagi batu nisan. Jadi tidak usah mengusap kuburan. Orang yang meninggal itu, ya, dia membutuhkan doa. Ya. Kirimlah doa. Mintalah pada Allah kebaikan baginya. Kemudian juga yang ketiga adalah tentang baca Al-Fatihah. Kita tidak mendapatkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Fatihah kepada Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri tercinta beliau. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah untuk Aisyah atau untuk pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal di perang Uhud. Tidak pernah ada. Ya. Oleh karena itu, doa adalah yang terbaik dari seorang mukmin untuk saudaranya. Dari seorang anak untuk orang tuanya. Ya. Itu yang terbaik. Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Adapun tentang mengirim bacaan Al-Qur'an, ada khilaf di antara ulama. Apakah seorang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengirimkan kepada orang yang telah meninggal, apakah sampai atau tidak? Ya. Madzhab Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak sampai. Madzhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Beberapa madzhab yang lainnya mengatakan sampai. Ya. Tapi kalau seorang guru ngaji misalnya, dia mengajarkan muridnya bagaimana membaca Al-Qur'an sampai murid itu jadi dan mampu membaca Al-Qur'anul Karim, maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Seandainya guru itu meninggal, selama murid ini membaca Al-Qur'an, maka pahalanya sampai kepada orang yang mengajarkan dia Al-Qur'an. Dan itu tanpa dengan cara mengirim. Tak pakai kirim dapat. Karena ini ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh murid kepada, oleh seorang guru kepada muridnya. Seorang guru mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dia mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar diamalkan oleh orang yang mengamalkannya, maka orang yang mengajarkan ini mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan cara sholat yang benar itu. Ya. Jadi, sudahlah, mari kita kembali kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ya, khususnya yang disebutkan di sini dalam berkaitan dengan ziarah kubur. Inti ziarah kubur mendoakan orang meninggal. Selesai. Ya, mendoakan orang meninggal, kemudian kita juga mengambil pelajaran bahwa kita akan menyusul mereka. Kita akan mati, sehingga dengan demikian seorang mempersiapkan dirinya dan melakukan amal-amal kebaikan untuk menghadapi kematiannya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya Ustaz, kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berikutnya datang dari saudara kita di Lawamusu, Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara, saudara Ancong. Ustadz, ana sering dengar ceramah dari bacaan-bacaan bahwa orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang pintar dan banyak ilmunya, bukan pula orang-orang yang kaya dan berpangkat atau memiliki segalanya di dunia ini. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematiannya. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dikandung atau dimaksud dari kalimat-kalimat tersebut, Ustaz? Yang kedua, pada waktu-waktu apa saja yang lebih diutamakan untuk ziarah kubur, dan adakah doa-doa khusus pada saat kita ziarah kubur? Mohon pencerahan serta penjelasan dari Ustaz. Tafadhal Ustaz, silakan. Baik, pertanyaannya yang ditanyakan tadi adalah tentang makna kecerdasan. Jadi definisi kecerdasan itu ada saja, ya. Ya. Dalam kehidupan ini tergantung dari siapa yang memaknai kecerdasan itu. Tetapi ada satu makna syar'i yang merupakan hakikat dari kecerdasan. Kalau ada anak cerdas, pintar, ya anak ini cerdas. Dalam matematika misalnya, dalam kimia, ya dan yang lainnya. Itu kecerdasan, itu kemampuan yang Allah berikan pada akalnya. Ya, untuk memahami, menghafal, ya, atau menganalisa sesuatu. Ini bertingkat-tingkat setiap orang. Dan itu boleh saja secara istilah dikatakan kecerdasan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW, kecerdasan yang hakiki, ini adalah kisah sebuah hadis Nabi SAW, ketika beliau sedang duduk di masjid bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, datang seorang Ansar. Orang Ansar ini bertanya kepada Nabi SAW setelah mengucapkan salam. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu, orang mukmin manakah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdal? Qal, kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling afdol, paling mulia, paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Ini pentingnya akhlak. Ya, pentingnya akhlak. Kemudian yang kedua, setelah dijawab oleh Nabi SAW, orang itu bertanya, pertanyaan kedua. Wa ayyul mu'minina aqyasu. Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW ketika ditanya orang mukmin manakah yang paling cerdas. Ya. Dijawab oleh Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat akan kematian dan paling baik mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Ini jawaban Nabi SAW. Ya. Makanya orang paling cerdas, hakikat kecerdasan itu adalah ketika seorang mempersiapkan diri untuk sesudah kematiannya. Karena saat mati terputus semua amal. Sementara perjalanan menuju Allah perjalanan panjang. Coba kita bayangkan. Para sahabat Nabi SAW dan mereka yang telah meninggal di awal-awal Islam itu sudah 1400 tahun. Berada di alam barzah. Belum lagi yang sebelumnya. Sekian lama menunggu. Nah, penantian ini memerlukan perbekalan yang panjang. Nah, orang yang cerdas itu, orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk sesudah kematian. Jadi ini istilah boleh dikatakan hakikat kecerdasan. Adapun mana kecerdasan secara umum yang dipahami oleh manusia, yaitu dilihat dari kemampuan IQ-nya. Ya. Itu hal-hal yang wajar-wajar saja, boleh-boleh saja dalam istilah. Tetapi hakikat kecerdasan itu dalam pandangan syar'i yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah seorang yang betul-betul dalam waktu yang singkat, dia mempersiapkan dan persiapan untuk perjalanan yang demikian panjangnya. Itulah orang yang paling cerdas. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tentang apakah ada waktu-waktu tertentu ziarah kubur? Ya sebetulnya tidak ada sih. Ziarah kubur itu kapan saja boleh, bahkan di malam hari boleh, sebagaimana hadis yang hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita bahas tadi, Nabi SAW itu datang di akhir malam. Ziarah kubur mengucapkan salam kepada penduduk kubur Baqi. Ya. Jadi kalau malam hari boleh, apalagi siang hari. Maka tidak ada waktu-waktu tertentu. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita, ziarah kubur setahun sekali, menjelang hari Idul Fitri, menjelang Ramadan, itu tidak ada tuntunannya semua. Ya. Tidak ada tuntunannya semua. Orang berziarah kubur kapan saja boleh. Ya. Dan hikmah ziarah kubur ya tadi, yang sudah dijelaskan. Untuk mengingatkan kematian, dan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi tidak ada waktu-waktu tertentu. Kemudian juga, apakah doa-doa khusus? Tidak ada doa-doa khusus. Intinya mendoakan orang meninggal itu. Kalau dia orang tua kita, doa Allah firli walidi, atau walidati, atau wali-walidayya, Allah firli wali-walidayya. Ya. Dan yang lainnya, dari doa-doa yang kita doa untuk orang tua kita, atau untuk keluarga kita, atau kaum mukminin. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wala taj'al fi kulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Boleh. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Boleh. Jadi tidak ada doa-doa tertentu. Dan kadang-kadang kita datang ke kubur ya, yang memang khusus, misalnya kubur ayah kita atau kubur ibu kita. Kita doakan ibu kita, ayah kita. Ya Allah ampunilah ayahku ini. Rahmatilah dia. Berikanlah dia kelapangan. Ya. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Jadi tidak ada doa-doa tertentu. Intinya kita mendoakan secara kepada orang yang telah meninggal itu. Boleh dengan ucapan bahasa Indonesia ya, atau dengan bahasa Arab. Ya, itu juga dibolehkan. Intinya mendoakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan nampaknya waktu yang membatasi kita. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat melembutkan hati kita dan dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita. Taufik itu benar-benar karunia. Murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah selalu kita mohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufik. Kekuatan ya, untuk melakukan amal-amal kebaikan ya, untuk istiqamah di atas jalan yang hak, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup yang penuh dengan ujian, cobaan, dan hidup yang penuh dengan hal-hal yang melalaikan manusia ini semakin banyak. Maka apabila seorang tidak menyadari hal ini, dikhawatirkan a'udzubillah min dzalik, seorang meninggal dalam keadaan lalai, ghafil. Oleh karena itu kita minta thabat. Mohon pada Allah thabat, ketetapan, istiqamah, ya, dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan teman yang baik, dan menghadiri majelis ilmu, ya, ini akan menjadikan seorang selalu ingat pada Allah Ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah dan banyak membaca Al-Quranul Karim, Kitabullah. Ya, suatu saat seorang akan menyesal. Mengapa ketika di dunia dia melalaikan Al-Quranul Karim? Maka marilah harus ada gerakan dari diri kita. Ya. Yang mendorong kita untuk selalu membaca kitabullah, Al-Quranul Karim. Karena dia sebagai penawar. Penawar bagi penyakit-penyakit dalam hati. Pengingat bagi sesuatu yang melalaikan. Dan membaca Al-Quran dan memahaminya. Tidak sekadar membaca. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan menutup kajian ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.